طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد معاشر الإخوة رحماني ورحمكم الله malam hari ini insyaallah taala kita akan membaca pelajaran kelima halaman 23. Ad-darsul khamis, pelajaran kelima. Al-man'ut wan-na'at. Al-man'ut wan-na'at. Masih membahas susunan man'ut dan na'at. Disebutkan beberapa contoh di sini, kita baca terlebih dahulu contoh-contohnya. At-talibul jadidu fil fasli. Artinya pelajar yang baru itu di dalam kelas. At-tabibul qadimu fil mustausofi. Dokter yang lama itu di klinik. Al-qalamul maksuru alal maktabi. Pena yang patah itu di atas meja. Aina sayyaratul jamilatu? Hiya amamal baiti. Di mana mobil yang bagus itu? Ia di depan rumah. Al mirwahatul kabiratu fil ghurfati. Kipas angin yang besar itu di dalam kamar. Kalimat-kalimat yang tadi kita baca terdapat di dalamnya contoh-contoh susunan man'ut na'at. Kalau yang memiliki buku bisa dilihat di situ halaman 23. Semua yang diberi garis bawah, adalah contoh susunan al-man'ut wan-na'at. Al-man'ut wan-na'at. Yang pertama at-talibu al-jadidu. Yang kedua at-tabibu al-qadimu. Kemudian yang ketiga, al-qalamu al-maksuru. Yang keempat, as-sayyaratu al-jamilatu. Yang kelima, al-mirwahatu al-kabiratu. Jika kita perhatikan contoh-contoh pada pelajaran keempat atau pelajaran ketiga, maka akan terlihat perbedaannya. Akan kita dapati perbedaan antara contoh yang disebutkan di pelajaran kelima dengan contoh-contoh yang sudah disebutkan di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Sekarang contoh yang disebutkan ialah contoh man'ut yang ada alif lamnya. Man'ut yang ada alif lamnya. Dan kalau kita jumpai, kita dapati ada suatu kalimat, suatu kata dan diawali dengan alif lam, maka kata tersebut dinamakan dengan isim ma'rifah. Isim ma'rifat. Ma'rifah lawan dari nakirah. lawan dari nakirah. Dan sudah kita singgung tentang pembahasan ini pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Apa itu ma'rifah? Apa itu ma'rifah? Lawannya adalah nakirah. Nakirah itu kata yang masih umum, bersifat umum. Adapun ma'rifat, lawannya, lawan dari nakirah. Berarti kata yang sudah tertentu, kata yang sudah ditentukan, kata yang sudah khusus. Di antara isim yang ma'rifat, kita ulang kembali di sini, di antara isim yang ma'rifat adalah nama orang. Nama orang, walaupun tidak ada alif lamnya. Muhammadun, itu ma'rifah. Zaidun, ma'rifah. Zainabu, ma'rifah. Hindun, ma'rifah. Karena dia nama orang. Lalu, di antara isim ma'rifah adalah dhamir, kata ganti. Ana, anta, anti, anta, hiya, huwa, hum, hunna. Lalu, yang termasuk isim ma'rifah adalah isim isyarah. Isim isyarah. Hadha, hadhihi. Dan yang termasuk isim ma'rifah adalah suatu kata yang diawali dengan alif lam. At-talibu. Talibun menjadi at-talibu. Qadimun menjadi al-qadimu. Madrasatun menjadi al-madrasatu. Madrasatun masih umum. Ketika diberi tambahan alif lam di depannya, maka menjadi khusus al-madrasatu. Nah, itulah yang dibahas pada pelajaran kelima, yaitu contoh man'ut yang bentuknya ma'rifah. Yang bentuknya ma'rifah. Kaidahnya di sini, kalau man'ut, man'utnya ma'rifah, maka na'at harus ma'rifah. Kalau man'utnya nakirah, na'atnya juga harus nakirah. Na'atnya juga harus nakirah. Jika ada perbedaan nakirah dan ma'rifat, nanti akan berubah susunannya. Akan berubah susunannya. Contoh. Al-qalamu al-maksuru alal maktabi. Kita perhatikan kata al-qalamu. Diawali dengan alif lam. Diawali dengan alif lam. Berarti dia ma'rifah. Ma'rifah. Kemudian, kata yang berikutnya, al-maksuru. Al-maksuru. Ada alif lamnya lagi. Ada alif lamnya. Berarti, al-maksuru adalah na'at untuk al-qalam. Pena yang patah itu di atas meja. Ini contoh susunan man'ut na'at yang ma'rifah. Ma'rifat. Sekarang, kalau al-maksuru dihilangkan alif lamnya, dijadikan nakirah, menjadi al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Susunan ini benar, tapi bukan disebut sebagai susunan man'ut dan na'at. Beda ya. Al-qalamu maksurun dengan al-qalamul maksuru. Al-qalamu al-maksuru. Al-qalamu maksurun ini susunan. Susunan apa? Al-akh Abu Ahnaf. Mubtada khabar. Ahsanta. Susunan mubtada khabar. Al-qalamu maksurun. Tapi kalau al-qalamu al-maksuru, ini susunan man'ut dan na'at. Man'ut dan na'at. Tapi perlu diperhatikan. Harus jeli. Nakirah dengan nakirah. Ma'rifat dengan ma'rifat. Itu susunan man'ut dan na'at. Kalau susunan mubtada khabar tidak sama, tidak sama seperti susunan man'ud dan na'at. Di sini ada contoh-contoh yang nakirah dan ma'rifah. Bentuk nakirah, talibun jadidun, tabibun qadimun, sayyaratun jamilatun, mirwahatun kabiratun. Ini semuanya nakirah tanpa alif lam. Dirubah menjadi ma'rifat dengan menggunakan alif lam. At-talibu al-jadidu, at-tabibu al-qadimu, as-sayyaratu al-jamilatu. Sengaja kita baca dengan menjelaskan al-nya. Kalau cara membacanya yang betul ialah langsung disambung as-sayyaratul jamilatu. Tapi sengaja kita perjelas alif lamnya untuk membedakan antara nakirah dan ma'rifatnya. As-sayyaratu al-jamilatu, al-mirwahatu al-kabiratu. Tayyib. Jadi tambah lagi kaidahnya. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah mengenalkan, sudah memahami man'ud harus na'at harus mengikuti man'ud. Kalau man'udnya mudzakkar, na'at juga harus mudzakkar. Kalau man'udnya mu'annas, na'at juga harus mu'annas. Kemudian juga sempat kita singgung, kalau man'udnya marfu', maka na'at juga harus marfu'. Kalau seandainya nanti kita ketemu dengan man'ud yang majrur, na'at juga harus majrur. Sekarang di sini tambahannya ialah, kalau man'udnya nakirah, maka na'at juga harus nakirah. Kalau man'udnya ma'rifah, maka na'atnya juga harus ma'rifah. Na'atnya juga harus ma'rifat. Nah. Taib, sebelum kita lanjut pada latihan-latihan, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin atau yang ada yang belum difahami, silakan ditanyakan terlebih dahulu. Taib, kita langsung saja. Nah. Taib, kita langsung masuk pada latihan. Latihan 1, halaman 24. Latihan 1, halaman 24. Diberi perintahnya ialah menyebutkan na'at. Dan na'atnya sudah tersedia di situ di dalam kurung. Tinggal diberi tambahan alif lam. Yang memang harus dikasih alif lam. Kalau nggak harus dikasih alif lam, ya nggak perlu. Tidak perlu. Jadi perlu kehati-hatian serta ketelitian. Mana yang na'atnya harus dikasih alif lam dan mana yang tidak harus dikasih alif lam. Yang jelas, kata yang ada dalam kurung itu dijadikan sebagai na'atnya. Jadikan sebagai na'atnya. Taib, bismillah, kita mulai dari Al-Akh Abu Ahnaf. Silakan. Amstad. Aynal mudarrisu al-qadimu. Aynal mudarrisul qadimu. Ayna al-mudarrisu al-qadimu. Ahsan tabarakallahu fik. Al-Akh Abu Khadijah, nomor 2. Silakan. At-tajiru al-kabiru fi suqi. At-tajiru al-kabiru fi suqi. At-tajiru al-kabiru fi suqi. Ahsant. Al-Akh Abu Salman Subang, berikutnya. Nomor 3. Baik, kita beralih ke Al-Akh Abu Salwa, silakan. Mabdad. Ammarun waladun qasirun. Ammarun, Ammarun waladun qasirun. Ammarun waladun qasirun. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz, bismillah. Khadijatu tabibatun syahiratun. Khadijatu tabibatun syahiratun. Naam. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Aina sikinul hadu. Naam. Aina sikinul hadu. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. Liman hadhihi aqibatun wamiyatun. Liman hadhil haqibatul ghaliyatu. Naam. Al-Akh Yunus, silakan. Naam Ustaz. Sunnah. Al-Qittus Saghiru Amamal Baiti. Al-Qittus Saghiru Amamal Baiti. Al-Qittus Saghiru Amamal Baiti. Naam. Al-Akh Abu Salman Subang, sudah terhubung. Baik, kita beralih Al-Akh Abu Ahnaf, silakan nomor berikutnya, nomor 8. Naam Ustaz. Hada muhandisun tawilun. Hada muhandisun tawilun. Naam. Latihan masih ada nomor 9. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Hadihil istadatu jamilatu li Khadijata. Coba ulangi lagi, diperjelas naatnya. Hadihil wisadatul jamilatu li Khadijata. Naam. Hadihil wisadatul jamilatu li Khadijata. Kenapa di sini dibaca dengan Khadijata? Padahal ada huruf jar, yaitu lam. Kenapa Al-Akh Abu Khadijah? Bisa disebutkan alasannya? Nama perempuan yang tidak bisa di... Apa namanya? Ghairu munsharif. Ahsanta. Isim ghairu munsharif. Kalau ada isim ghairu munsharif, maka majrurnya, kalau isim ghairu munsharif dalam keadaan majrur, tanda jarnya bukan kasroh, tapi fathah. Maka dibaca li Khadijata, bukan li Khadijati. Taib. Berikutnya nomor 10, Al-Akh Abu Salwa, silakan. Nah, Ustaz. As-sariru maksuru khalfal baiti. Ulangi lagi, coba diperjelas naatnya. Naatnya. As-sarirul maksuru khalfal baiti. Naam. As-sarirul maksuru khalfal baiti. Atau dibaca satu-satu. As-sariru al-maksuru. As-sarirul maksuru khalfal baiti. Masya Allah. Selesai latihan ke-1. Latihan kedua. Latihan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Al-Akh Abu Saufa, silakan nomor 1. Perawat yang baru itu di rumah sakit. Dan perawat yang lama itu di klinik. Nah, bahasa Arabnya al-mumarridu al-jadidu fil mustashfa. Wal mumarridul qadimu fil mustausofi. Perawat yang baru itu di rumah sakit dan perawat yang lama itu di klinik. Nah, Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Nah, Ustaz. Al-filul kabiru tahtas sajaroti. Al-filul gajah. Gajah yang besar itu di bawah pohon. Nah. Al-filul kabiru tahtas sajaroti. Gajah yang besar itu di bawah pohon. Al-akh imam, silakan. Al-baitul jadidu khalfal madrasati. Rumah yang baru itu khalfal madrasati, di belakang sekolah. Ahsanta. Al-baitul jadidu khalfal madrasati. Rumah yang baru itu di belakang sekolah. Al-akh Yunus, silakan. Nah, Ustaz. Dahabar rajulul fakiru ilal waziri. Laki-laki yang miskin itu pergi ke menteri. Nah, dahabar rajulul fakiru ilal waziri. Laki-laki yang miskin, yang fakir itu pergi ke menteri. Naam. Nomor 5. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Aynal mil'aqatu shaghiratu hiya fil kubi. Di mana sendok yang kecil itu? Dia di dalam gelas. Naam. Aynal mil'aqatu shaghiratu hiya fil kubi. Di mana sendok yang kecil itu? Ia di dalam gelas. Latihan 3, latihan menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nomor 1, Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Baitul kabiru li Fatimata. Coba diperhatikan lagi bacaannya. Ulangi. Baitul kabiru li Fatimata. Kurang tepat. Coba. Rumah yang besar itu milik Fatimah. Baitun kabirun. Intinya. Dalika baitun kabirun li Fatimata. Masih kurang. Gimana? Baitun kabirun manhud. Itunya. Rumah yang besar itu milik Fatimah. Tadi udah sempat terucap tadi. Baitun kabirun. Dalika li Fatimata. Bukan. Baitun sebagai mubtada. Kalau mubtada di depan harus ma'rifat. Jadi gimana? Ma'rifatnya al-baitu ya. Ya, lanjut. Al-baitu kabiru. Ah, ada na'at. Yang besar. Ada yang besar. Bait. Al-baitu. Al-bait. Al-baitul kabiru li Fatimata. Naam. Al-baitu al-kabiru li Fatimata. Rumah yang besar itu milik Fatimah. Masih ingat ya, pembahasan mubtada khabar biasanya diartikan dengan itu atau adalah. Rumah yang besar itu milik Fatimah. Jadi al-baitu. Al-baitu al-kabiru. Al-baitu al-kabiru li Fatimata. Naam. Kalau baitun kabirun, tidak mungkin mubtada dalam bentuk nakirah. Mubtada harus ma'rifah. Naam. Yang namanya mubtada harus ma'rifah. Harus ma'rifah. Begitu, al-akh Abu Khadijah. Baik, insyaallah dengan sering latihan akan lebih mudah lagi. Baik, berikutnya al-akh Abu Salwa. Butuh ketelitian. Butuh ketelitian. Sapi betina yang kecil itu milik Pak Tani. Al-baqaratul saghiratu li lil falahi. Naam, al-baqaratus saghiratu. Al-baqaratus saghiratu lil-fallahi. Lil-fallahi. Berikutnya, al-akh Abu Saufa, silakan. Di mana anak laki-laki yang tinggi itu? Dia di depan kantin. Ainal waladut tawilu huwa amamal muqsifi. Amama kantin muksifun bukan tadi maksof. Oh maksof eh. Naam. Amamal maksofi. Naam. Di mana anak laki-laki yang tinggi itu? Ainal waladut tawilu huwa amamal maksofi. Berikutnya al-akh Ammar Abu Salman, silakan. Roti yang lezat itu di atas meja. Al-khubzul ladidu al-maktabi. Roti yang lezat itu di atas meja. Al-khubzu al-ladidu al-maktabi. Naam. Berikutnya al-akh Imam, silakan. Panci periuk yang baru itu di dalam kulkas. Al-kidrul jadidatu fitala jadi. Coba kita ulangi lagi. Al-kidru al-kidrul jadidatu fitala jadi. Al-kidru al-jadidatu fitala jadi. Fitala jadi. Kenapa pakai al-jadidu, al-jadidatu? Karena al-kidru mu'anat. Ahsanta. Naam. Al-kidru itu dihukumi sebagai isim mu'annas. Maka sifatnya atau na'atnya harus mu'annas. Al-kidru al-jadidatu. Berikutnya al-akh Yunus, silakan. Kalam Ustaz. Jam yang murah itu dari Jepang. As-sa'atu rohisotu min Yabani. Naam. As-sa'atu ar-rohisotu. As-sa'atu ar-rohisotu minal Yabani. Minal Yabani. Naam. Berikutnya al-akh Abu Ahnaf, silakan. Meja yang besar itu milik Isa. Al-maktabul kabiru li Isa. Al-maktabu al-kabiru li Isa. Nah. Berikutnya al-akh Abu Khadijah, silakan. Ar-rajulu tawilu dahaba ilal mustasfa. Ar-rajulu tawilu dahaba ilal mustasfa. Susunan ini boleh sebenarnya, enggak apa-apa. Cuma kalau kita menginginkan fi'ilnya di depan, maka dirubah menjadi dahabar. ar-rajulu dhahaba ar-rajulu at-tawilu ila al-mustashfa. Bedanya apa coba? Dhahaba ar-rajulu at-tawilu ila al-mustashfa dengan ar-rajulu at-tawilu dhahaba ila al-mustashfa. Bedanya apa? Bedanya kata artinya di depan kan. Baik, ini beda nama jumlah. Beda nama jumlah. Kalau kita kedepankan ar-rajulu at-tawilu dhahaba ilal mustashfa, ini namanya jumlah ismiyah. Karena diawali dengan isim, yaitu ar-rajulu. Tapi dikedepankan kata kerjanya, yaitu dhahaba ar-rajulu at-tawilu ilal mustashfa, ini adalah jumlah fi'liyah. Kita belum banyak membahas tentang fi'il. Jadi beda nama jumlah. Jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Dan nanti akan berpengaruh pada kedudukan kata per kata yang ada di kalimat tersebut. Kalau jumlah ismiyah, tidak apa-apa kita sampaikan di sini sebagai tambahan faedah. Kalau jumlah ismiyah, ar-rajulu at-tawilu, berarti ar-rajulu sebagai mubtada karena dia berada di depan. At-tawilu sebagai na'atnya. Kemudian kalau diubah menjadi jumlah fi'liyah, dhahaba ar-rajulu at-tawilu. Dhahaba fi'il. Fi'il, kata kerja. Nanti ar-rajulu bukan sebagai mubtada lagi. Bukan sebagai mubtada. Karena dia posisinya bukan di depan. Tapi setelah kata kerja. Maka nanti disebut dengan fa'il. Atau kata atau pelakunya. Itu nanti akan ada pembahasannya. Jadi kalau kita melihat contoh yang ada di atas, maka kita kedepankan kata kerjanya. Dhahaba ar-rajulu. Dhahaba ar-rajulu at-tawilu ilal mustashfa. Walaupun boleh kalau dibalik. Ar-rajulu at-tawilu dhahaba ilal mustashfa. Naam. Alhamdulillah selesai pelajaran kelima. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Konsep yang jumlatul ismiyah, tiap nama manusia atau nama yang lain juga? Pokoknya yang disebut dengan isim. Segala sesuatu yang disebut dengan isim, kalau dia diletakkan di depan, di awal kalimat, maka itu disebut dengan mubtada. Bisa nama orang, bisa isim isyarah, bisa dhamir, bisa nama binatang, ya, bisa juga nama pohonan, bangunan. Jadi isim itu kata yang umum, ya. Isim itu bisa nama orang, bisa hewan, bisa tumbuhan, dan seterusnya. Jadi boleh, tidak harus nama orang saja. Contohnya yang tadi kita baca, al-qittu as-saghiru amamal baitu. Al-qittu, dia isim, berada di depan. Dia disebut sebagai mubtada, kucing yang kecil itu di depan rumah. Begitu. Alhamdulillah Khadijah. Silakan ada yang lain. Pak Ustaz. Naam, silakan Al-Akh Imam. Untuk cara menerjemahkannya Ustaz, untuk yang manut na'at ma'rifah itu selalu dengan tambahan itu ya Ustaz. Itu kalau dia sebagai mubtada. kalau dia jumlah ismiyah. Jadi pelajaran-pelajaran yang telah lewat ini saling berkesinambungan lah ya. Ada mubtada, dalam jumlah mubtada itu ada susunan mudhaf-mudhaf ilaih, dalam susunan mubtada itu ada na'at man'ud. Ya. Jadi ini ada itunya karena biasanya susunan mubtada khabar diartikan dengan memberi tambahan itu. Rumah itu besar. Al-baitu kabirun. Ya. Muhammadun talibun. Muhammad adalah seorang pelajar. Itu biasanya cara mengartikannya untuk para pemula ini. Susunan mubtada khabar, kalau nggak dikasih tambahan itu, biasanya dikasih tambahan adalah. Nah, kebetulan contoh-contoh yang disebutkan dalam latihan ketiga ini adalah contoh-contoh susunan mubtada khabar, dan kebetulan juga dia sebagai susunan na'at man'ud. Maka diartikan rumah yang besar itu, ini kan belum selesai ini, ini belum sempurna nih. Rumah yang besar itu masih butuh kelanjutan kalimat. Masih butuh kelanjutan kalimat. Milik Fatimah. Al-baitu al-kabiru li Fatimata. Li Fatimata. Jadi bukan masalah pada man'ut na'atnya, tapi karena ini susunan apa? Mubtada khabar. Susunan mubtada khabar. Sehingga diberi tambahan arti biasa dengan kalimat itu atau adalah. Beda lagi dengan contoh itu Muhammad. Itu Muhammad. Berarti ini harus ada isim isyarah. Dzalika Muhammadun. Dzalika Muhammadun. Taib. Begitu alah imam. Dapat difahami? Insyaallah. Ustaz, jazakallahu khair. Silakan, ada yang lain sebelum kita akhiri? Apa Ustaz? Taib, fadhol akh Yunus. Kalau apa namanya? Isim ma'rifah dan nakirah ini perbedaan di arti gimana ya Ustaz ya? Kan ini contoh yang tolibun jadi dun sama tolibun atau libul jadi du. Itu Ustaz. Artinya sebenarnya sama aja. Ada yangnya. Biasanya kalau susunan man'ut na'at diberi tambahan yang. At-talibu al-jadidu. Pelajar yang baru. Talibun jadidun. Pelajar yang baru. Nah, nanti perbedaan yang lebih jelasnya ialah ketika susunan ini diletakkan pada jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Contoh, at-talibu al-jadidu fil fasli. Murid yang baru itu di dalam kelas. Ya, murid yang baru itu di dalam kelas. Dengan contoh yang berikutnya, Muhammadun talibun jadidun. Muhammad adalah seorang pelajar yang baru. Sama kan? Pelajar yang baru atau murid yang baru, yang ma'rifat ataupun nakirah. Sisi artinya sama. At-talibu al-jadidu. Pelajar yang baru. Talibun jadidun. Pelajar yang baru. Nah, nanti akan berubah ketika dua kata atau dua susunan na'at man'ut yang ma'rifat dan nakirah itu diletakkan pada jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Atau kalimat sempurna. Nah, jadi kesimpulannya, kalau artinya secara dikhususkan pada susunan man'ut na'at, ya nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Talibun jadidun. Artinya sama seperti at-talibu al-jadidu. Hanya saja nanti akan ada perbedaan dalam penggunaannya. Dalam penggunaannya. Nah, dapat difahami, Akh Yunus? Insya Allah Ustaz. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Taib, ada yang lain? Taib, kalau nggak ada, insya Allah kita akhiri pembahasan ini. Insya Allah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran ke-6. Dan pada pelajaran ke-6 ini akan ada pengembangan materi atau pengembangan pembahasan tentang susunan al-man'ut dan na'at. Kalau sudah paham materi-materi sebelumnya, insya Allah pelajaran ke-6 mudah. Mudah. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.